Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita masih membaca syarah hadis Abdullah bin Umar dan Hakim dan hadis Hakim bin Hizam radhiyallahu anhum. Muhammad masih hafal hadisnya? Ada yang hafal? Enggak. Apa aja sih? Ikhlas sih. Muhiqat barakat bihi. Naam, jazakallahu khairan. Boleh apa? Fadal. Hatta yatafarraqa. Muhiqat. Nah, selera. Al-bayi'ani bil-khiyar. Al-bayi'ani ini al-bai' wal-mushtari, penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli bil-khiyar, yang memiliki khiyar. Apa khiyar Bahalid? Apa itu khiyar? Nah, khiyar yani kesempatan waktu, yani khiyar itu yani al-akhdhu bi khair al-amrad, yang mengambil waktu untuk mengambil yang terbaik dari dua atau membatalkan. Kalau khiyar majlis berarti di sini malam ya tafarraqa. Abu Qudamah hafal hadisnya? Hafal hadis Abu Qudamah? Abu Lajis apa? Kro. Sahabatnya Hakim bin Hizam. Al-Bayani bil khiyar malam tafarraqa. Kemudian belum. Nah, fadal. Katama. Nah, masalah zahir. Katama lawannya dari sadaqa. Maafan. Katama lawan dari bayyana. Kalau kadzaba lawan dari sadaqa. Bayyana yang menjelaskan barang yang dijual apa adanya. Katama ini menyembunyikan aib-aib barang yang mau dijual. Ini kata Al-bayyani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Ya, tafarruq di sini tafarruq al-abdan. Ya, selama belum berpisahnya maksudnya adalah berpisah badan antara keduanya. Fa in sadaqa wa bayyana budika lahumma fi bayhima. Kalau dia jujur atau keduanya jujur dan menjelaskan apa adanya barang yang sedang ditransaksikan, maka diberkahi jual beli keduanya. Wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bayhima. Tapi kalau keduanya menyembunyikan barang yang ditransaksikan aib-aibnya, masing-masing menyembunyikan dan dua-duanya berdusta, maka duburik muhiqat, dihapus barakah bayihima. Disebut Ibn Utsaimin rahimahullah, bagaimana kalau salah satunya dusta, salah satunya yang jujur, yang satu dusta. Iya, maka yang muhiqat barakatuh, yang iya dihapus barakahnya, hanyalah dia yang berdusta. Kalau salah satunya berdusta, yang satu jujur, maka yang mahiqat barakatuh adalah yang berdosa saja. Demikian kata Syaikhul Utsaimin rahimahullahu taala. Fadal. Abu Sufyan mau. Nah. Khairul rahimun rahimakumullah. Mudahnya rahimahullahu ta'ala menyebutkan la budda li talibil ilm ya an yahfadha min kulli babin min ababil ilm haditha. Ya, mudahnya rahimahullahu ta'ala kurang lebih menyatakan sepatutnya bagi seorang talibul ilmi untuk menghafal setiap bab dari babul ilm, ya, satu hadith yang darinya dengannya dia apa namanya bisa menghafal dan menjabarkan apa yang terkait dengan bab tersebut. Maka seringkali para ulama menyatakan ya al aslu fi hadal bab hadis bulani, ya hukum asal atau hukum asal yang pokok dalam bab ini adalah hadis bulani. Berarti ini asal umdah yang sepatutnya kita seorang talibul ilmi mengingatnya, menghafalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala, "Tsumma dzakara an-nabi sallallahu alaihi wa ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من أسباب البركة والنماء وشيئا من أسباب الخسارة والهلاك. Kemudian Nabi صلى الله عليه وسلم menyebutkan sedikit dari sebab-sebab barokahnya harta seseorang dan nama, yakni sebab berkembangnya harta seseorang. Wa syai'an, dan menyebutkan sedikit sesuatu dari sebab-sebab kerugian, ya, musnahnya harta seseorang. Qala fasbabul barakati wa ribhi wa nama hiya sidqu fil muamalah wa tabyinu ma fil ma'khudi alayhi min aibin aw naqsin aw ghairi dhalik. Maka di antara sebab adanya barokah pada harta seseorang, ada keuntungan, ada nama, nama ilmu ini bertambah, berkembang, tumbuh. Hiya sidqu fil muamalah, adalah jujur di dalam bermuamalah. Wa in shadaqa. Wa tabyin, dan menjelaskan ma fil ma'qud alaih, apa yang sedang ditransaksikan. Ya, ma fil ma'qud alaih adalah barang-barang yang sedang ditransaksikan. Apakah yang dijualnya atau yang sebagai alat belinya. Min aibin, kalau ada celah maka dijelaskan. Fain sadaqa wa bayyana. Bayyana ini bayyana al-aib, kalau memang ada aib dijelaskan, ini aibnya ini, ada celah di sini. Aw naqsin, atau ada kekurangan, dijelaskan kekurangannya. Bayyana an-naqs, kekurangannya ini itu. Aw ghalidari, atau hal-hal lain yang perlu dijelaskan. Iya, fain sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bayihima, kalau keduanya jujur dan menjelaskan apa adanya, dijelaskan aibnya atau kekurangannya, maka akan diberkahi transaksi keduanya. Qala wa amma asbabul mahqi wal hasarati, adapun sebab-sebab dihapusnya barokah, iya, hilangnya barokah wal hasara, dan kerugian, fahiya katmul uyub, adalah menyembunyikan aib-aib, celah-celah, kekurangan-kekurangan barang yang ditransaksikan. Wal kadzibi muamalah, iya, dan dusta dalam bermuamalah. Wat tadlis, iya, tadlis yani ikhfaul aib, ikhfaul aib, menyembunyikan aib, bahkan bukan hanya menyembunyikan, yuhassin, iya, yukhfihi wa yuhassinu, ya, menyembunyikannya kemudian memperbagus, yang menampakannya bagus, iya. Sehingga mudallis ketika meriwayatkan dengan an'anah, iya, diriwayatkan hadisnya karena sebab ini, dia bisa kadang yukhfil aib dan yuhassin, menampakkan hadis ini bagus. Dibuang seorang yang ta'if, kemudian dia langsung meriwayatkan dari seorang yang thiqah, sehingga menampakkan apa namanya, hadisnya bagus, menyembunyikan dan menampakkan bagus, tadlis. Qala wa hiya asbabu atau wa hiya asbabun haqiqatun, ini adalah sebab-sebab yang hakiki, yang sebenar-benarnya ada. Li barakati dunya bi ziyadah wa sukhrah bi husnil muamalah wa bil akhirah bil ajri wa thawab, ya, ini sungguh adalah sebab-sebab yang hakiki, ya, untuk adanya barokah bagi dia di dunia, biziyadah, dengan bertambahnya harta dia, wa sukhrah, dan dia menjadi seorang yang masyhur, terkenal, ya, bi husnil muamalah, bagus muamalah dengan orang lain. Kenapa? Oh, kalau beli di sepulan, ya, kalau beli di sepulan ini dia barang-barang yang bagus, ya, dia jujur, dia kalau ada sesuatu pasti jelaskan, ya, masyhur indan nas, kemudian barokah, iya, bertambah hartanya. Disebutkan oleh sebagian para ulama yang lain, ya, barokah hewan fil rahimun rahimakumullah, ada dua, ada barokah hissiyah, ada barokah ma'nawiyah. Barokah hissiyah, ya, ini secara nominal jumlah terlihat. Misal saya contohkan mungkin, ya dia terus bertambah tahun ini, misalnya kekayaannya 15 juta. Iya, terus tahun depan lagi ternyata bertambah. Iya, 1 miliar misal. Tahun depan lagi tambah lagi 2 miliar. Ini ziyadah hissiyah. Ada barokah-barokah ma'nawiyah. Tidak terlihat pertambahan hartanya. Namun subhanallah, dengan sebab jujurnya dalam bermuamalah, dengan sebab dia bagusnya dalam berdagang, iya, dia dapati, iya, di keluarga yang rasanya cukup. Bahkan kalau melihat orang yang lebih banyak penghasilannya ini, sepulan sehari 2.000, tapi kayaknya tiap hari 1.000 terus, iya, merasa nggak cukup, istrinya cukup, anaknya kayaknya kok begini, iya, tapi ini sehari dapat 50.000, 30.000. Tapi kayaknya adem, ya tenang, bahagia. Iya, anak-anaknya masya Allah muaddabun. Iya, ibadahnya masya Allah. Ini barokah, barokah maknawiyah. Secara nominal mungkin tidak terlihat, tapi dia dapat barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa fil akhirati, dan di akhirat nanti dia akan mendapatkan ajar wa thawab. Ya, akan mendapatkan pahala balasan yang baik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa haqiqatun limah kikas bil haya. Ya, dan juga sebab yang hakiki untuk meruntuhkan, menghancurkan, ya, sebab usaha kehidupan seseorang. Min sayil muamalah wal ibtia'd anhu. Iya, karena jeleknya bermuamalah, iya, berjauhnya apa namanya, dia menjauhkan dirinya dari muamalah yang baik, sehingga dengan terus dia berdusta, dengan terus dia, ia menyembunyikan celah-celah kekurangan barang yang dia dagangkan, hingga hatta yafqada thiqatan nas, sehingga orang-orang pun, sehingga dia pun kehilangan kepercayaan dari manusia. Sudah terkenal, oh kalau mau beli apa-apa yang di toko itu, toko itu, iya, barang jelek-jelek misalnya, oh jangan ke toko itu, toko itu seringnya kalau kita beli sesuatu, ada misalnya ada yang jelek, ada yang pecah, ada yang rusak, dibiarkan. Ya, ditipu kita misal. Sehingga orang-orang pun enggak percaya lagi. Yafqad thiqatan nas. Wa iqbalahum, sehingga kita pun kehilangan iqbal, yakni iya, kedatangannya mereka kepada dirinya untuk bertransaksi, untuk berjual beli. Itu di dunia. Iya, sudah hilang kepercayaan orang kepadanya. Tidak mau datang lagi kepadanya. Qala wa hasarah wa hasaratin fil akhirah. Dia akan menjadi sebab kerugian dia di akhirat. Li ghasyihi annas, karena dia telah menipu manusia. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man ghasyana falaysa minna." Ya, barang siapa yang menipu kami, mengelabui kami, maka falaysa minna, dia bukan termasuk apa namanya golongan kami, tidak di atas jalan kami. Khairul rahimun rahimakumullah. Sehingga dari sini pentingnya kita mengetahui, ya, adab-adab di dalam berjual beli, sehingga, ya, kita inginkan barokah yang ada pada harta kita, barokah yang dihasilkan dalam usaha kita. Dan ini perlunya nang al-ilmu. Saya sebutkan adab yang pertama yang harus ada pada seorang ada bain, seorang yang transaksi jual beli ada hal ilmu. Sering sudah saya sebutkan bahwasanya kata para ulama kita, ya ilmu itu ada yang fardu ain, ada fardu kifayah. Ilmu yang fardu bagi seorang itu adalah yang harus dia lakukan setiap harinya, yang dia butuhkan, iya, setiap harinya. Maka pedagang, maka dia harus belajar ilmu dagang. Di sebut dalam satu riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu an yang pernah saya nukil, kata beliau radhiyallahu anhu, la yabi' fi suqina illa man qad tafaqqaha fid din. Kata beliau, tidak boleh berjualan di pasar-pasar kami kecuali seorang yang telah tafaqquh fid din, seorang yang telah belajar agama. Terkhusus tentunya ya halal dan haram jual beli. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala dan dikatakan oleh Syalban rahimahullahu taala sahihul isnad, di mauquf ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di dalam riwayat yang lain kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, la yabi' fi suqina illa man tafaqqaha wa illa akala riba syaa am aba. Kata beliau radhiyallahu anhu, tidak boleh berdagang berjual beli di pasar kami kecuali orang telah tafaqquh fid din, telah memiliki ilmu berdagang secara khusus tentunya. Kenapa? Wa illa, maksudnya wa illam yatafaqqah, karena kalau dia belum tafaqquh fid din, belum belajar ilmunya, akala riba syaa am aba, dia akan makan harta riba, apakah dia senang, sengaja ia inginkan atau tidak. Karena dia mengira ini harta apa namanya jual beli yang bagus, ternyata itu adalah riba. Dia mengira tidak ada apa-apanya, tidak haram, ternyata terjatuh ke dalam keharaman. Bahkan ruwiya diriwayatkan dengan Sidrah Tamrid, Umar radhiyallahu an yadribu man wajadahu fi suq wa huwa la ya'rifu ahkam al-bay' wa syira. Bahkan diriwayatkan bahwasanya Umar bin Khattab sampai memukul seorang yang di pasar, didapati masuk pasar jualan di pasar, tapi dia tidak tahu hukum halal dan haram. Berkata Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu taala, kata beliau, na'am, iya, hatta ya'rifa ma ya'khudhu wa ma yada', sampai dia tahu belajar apa yang boleh diambil dan mana harus ditinggalkan. Wa hatta ya'rifa al-halal wal haram, sampai dia tahu mana yang halal sehingga dia boleh jual apa namanya bertransaksi, mana yang haram harus dia tinggalkan. Wala yufsidu 'alan nas bai'ahum wa syara'ahum, agar dia tidak merusak jual beli orang lain manusia. Bil abathil wala kadzib, dengan kebatilan-kebatilan dia dan kedustaan-kedustaan dia. Wa hatta la yudkhila riba 'alaihim, dan supaya dia tidak memasukkan riba kepada manusia. Qad la ya'rifuha al-mushtari, yang kadang-kadang si pembeli tidak tahu itulah riba. Asyahid, kata Ahmad Syakir rahimahullah, Rasul Ahmad Syakir rahimahullah, ya ini itu perbuatan Umar, ucapan dan perbuatannya, sampai para pedagang ini tahu benar-benar ahkamul bai'. Dia bisa tahu ini boleh, maka dia lakukan, ini tidak boleh, harus dia tinggalkan. Iya, ini halal, maka dia transaksikan, ini haram, maka dia jauhi. Iya, subhanallah rahimun rahimakumullah. Adab yang terpenting adalah ilmu. Kata Syekh Ahmad Syakir rahimahullah, dan beliau boleh memiliki ta'anik terhadap Sunan Tirmidzi. Kata beliau, litakunat tijaratu tijaratan islamiyatan sahihatan khalisah, agar jual beli yang dilakukan benar-benar jual beli yang islami, yang sah, benar-benar bersih. Ibnu Muflih rahimahullah ta'ala menukil ucapan Atha rahimahullah, Atha dari kalangan tabi'in, kata beliau, majarisul dzikir, majlis-majlis ilmu itu adalah majarisul halal wal haram, adalah majlis halal dan haram. Kaifa nashtari atau kaifa tashtari, kaifa watabi' watusalli watasum watankah watutalliq watahuj. Iya, dengan belajar ilmu di basis ilmu, kamu bisa tahu bagaimana membeli, bagaimana menjual, bagaimana sholat, bagaimana puasa, bagaimana menikah, bagaimana menalak, dan seterusnya. Iya, mana yang haramnya, mana yang halalnya. Apakah jual beli, iya, apakah menikah, apakah talak, semuanya terkait dengan ilmu. Majalisul ilmi adalah majalis al-halal wal-haram. Sampai disebutkan, atau sampai sini aja saya nukil, yang intinya adab yang pertama ikhwan fillah rahimun rahimakumullah adalah apa namanya, al-ilm. Adapun yang kedua yang sudah kita baca hadisnya adalah as-sidq. Adab yang kedua adalah as-sidqu fil bai', yang tadi kita baca hadisnya, as-sidqu fil bai' adalah sebab datangnya barokah. Sebaliknya, iya, dusta dan jual beli itu adalah sebab hilangnya barokah, bahkan terancam dengan ancaman dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang sudah saya sebutkan di awal pembahasan Kitabul Buyu', satu hadis yang disebutkan oleh Syalbani rahimahullah dalam silsilah hadis sahihah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna tujjara humul fujjar. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya para pedagang itu adalah orang-orang yang fajir. Para pedagang, mereka adalah orang-orang fajir. Qila ya Rasulullah, dikatakan kepada ya Rasulullah, awalaysa qad ahallallahu al-bai', bukankah Allah telah menghalalkan jual beli? Maka Rasulullah pun menjelaskan kenapa mereka adalah orang fajir, kenapa pedagang dikatakan orang fajir. Kata Rasulullah, iya, memang Allah telah menghalalkan, tetapi kata Rasul, walakinnahum yuhadithuna fayakdhibun, mereka itu kalau bicara dusta. Gimana caranya bisa laku juga barang dagangannya, gimana caranya bisa dapat untung yang besar, akhirnya ngenteng-ngentengan dusta. Iya, wayahlifuna fayasimun aw fayasamun, kemudian mereka bersumpah, iya, sehingga mereka dosa. Enggak mempan dengan dusta, pakai wallahi, wallahi ini, wah, tambah. Sehingga mereka adalah orang-orang fajir. Bagaimana para pedagang supaya bisa terhindar dari kefajiran? Dijelaskan dalam hadis yang lain juga disebutkan Syekh Al-Albani rahimahullah dalam sisi hadis sahihah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna tujjar yub'atsuna yawmal qiyamati fujjara, sesungguhnya para pedagang itu akan dibangkitkan di hari kiamat nanti dalam keadaan fajir, sebagai orang yang fajir. Illa manittaqallah wa barra wa sadaqa, kecuali para pedagang yang senantiasa dia takut kepada Allah dalam jual belinya. Iya, senantiasa jujur, meninggalkan dusta, menjauhkan banyak dusta, banyak apa namanya, banyak bersumpah, ayah. Yang jelas dia jaga adab-adab syar'i. Kecuali seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa takut kepada Allah, wa barra, dan senantiasa berbuat baik, wa shadaqa, dan dia senantiasa jujur. Nah, kemudian terkait dengan pembahasan yang sudah kita baca tadi, di antara adab al-bai' adalah adamul ghisy. Adamul ghisy. Iya, tidak menipu orang lain. Man ghasyana falaysa minna. Jadi saya baca disebutkan oleh Mufti Am Saudiyah Syekh Aziz Al-Syekh rahimahullah tahfirahullah taala. Saya baca selintas tadi. Di antara bentuk gish, khonafullah rahimahullah rahimahullah, ada sebagian sengaja mungkin membuat apa namanya toko-toko yang megah. Iya, indah. Untuk nipu. Iya, misalnya mungkin. Ya, di kalau di kita misalnya kalau ada toko yang besar apa namanya apa sih yang Mas terkenal mungkin yang gampang. Misal apa? Kalau tas apa? Tas yang terkenal bagus. Yang suka buat ciking lupa namanya. Hah? Apa? Eger, iya. Misal kalau ada bagus tokonya apa namanya? Eger ini. Orang udah, oh, iya, toko-toko di situ barang-barang yang udah bagus sudah. Ini buat toko bagus juga mirip ini sehingga orang lihat, wah, oh, barang-barangnya juga bagus. Padahal barang-barang KW banyak. Barang-barang jelek. Iya, tetapi dia buat toko bagus ini untuk ngabui orang. Sehingga bangga dan masuk, padahal barangnya samanya dengan yang di pasar-pasar biasa. Misal. Gish. Allah. Di antara iya, bentuk gish kata Syekh Abdul Aziz Al-Syekh Hafizahullah Ta'ala Mufti Mamlakah sekarang, kata beliau adalah menjual sesuatu yang sebetulnya dia tahu. Iya. Ini apa ya? Waktu pakai barang ini bentar lagi habis. Ya, ini misalnya jualan jam tangan, jualan HP, jualan apa. Ini paling 5 bulan lagi mati, misal. Dia jual. Wah, padahal pemiliknya udah senang aja dapat barang. Ternyata berapa bulan kemudian mati. Ngeri juga sih. Iya. Atau yang ketiga di antara bentuk bisnis juga adalah jual makanan-makanan, obat-obatan kadaluarsa. Udah keluar sejual, gak bilang apa. Sehingga orang makan sudah yang kadaluarsa. Ini termasuk kish. Kata beliau rahimahullah, wa ta'ala, wallahu a'lam. Wallahu a'lam.